السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. اللهم الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا اللقاء الثاني عصر هذا اليوم الخميس الثامن من شهر ربيع الأول لعام 35 و400 وألف في مسجد عمر بن الخطاب ومركز عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه في مدينة ميدان في جزيرة سمطرة الشمالية. وقد انتهى من الكلام في المجلس الأول أمس إلى الفتنة الثانية التي حذر منها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هذه الأمة من الرجال والنساء والجن والإنس، ألا وهي فتنة البدعة والإحداث في دين الله تبارك وتعالى. وبقي لنا كلام لم يترجم يقرأه الشيخ محمد ولدان حفظه الله مترجما لكم، ثم أكمل إن شاء الله تعالى ما ابتدأت به الكلام في الدرس الماضي أو في اللقاء السابق. نعم تفضل. لا، الأفضل المقدمة التي ابتدأت بها الآن ثم الترجمة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، ini adalah pertemuan yang kedua dari daurah yang dilaksanakan pada tanggal 8 Rabiul Awal tahun 1435 Hijriah di Masjid Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an, di Markaz Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an, di Kota Medan, di Sumatera Utara. Dan pada pertemuan atau di majelis yang pertama, pembicaraan telah berakhir pada pembicaraan tentang fitnah yang kedua, yaitu al-ihdath fid-din, yaitu mengadakan perkara baru di dalam agama ini. Dan sebelum dilanjutkan, kita akan lengkapi dengan penerjemahan pembahasan yang lalu, yaitu yang ketiga dari bagian fitnah yang kedua, pemberitahuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya bid'ah merupakan perkara yang paling jelek. Di dalam sahih Muslim dari hadis Jabir dan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhuma, fa inna syarral umuri muhdatsatuha, karena sesungguhnya perkara yang paling jelek adalah perkara-perkara yang baru. Dan di dalam hadis-hadis ini beliau sallallahu alaihi wasallam memperingatkan dari fitnah bid'ah di dalam khutbah Jumat, dan beliau mengulang-ulang hal itu. Kemudian yang keempat, peringatan beliau sallallahu alaihi wasallam, peringatan Nabi sallallahu alaihi wasallam dari bid'ah, dan bahwa bid'ah itu merupakan kesesatan, dan bahwa bid'ah itu di neraka, sebagaimana tertera di dalam hadis Al-Irbaq Ibn Sariyah radhiyallahu an, wa iyyakum, dan iyyakum maknanya ihdaru, berhati-hatilah kalian وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Dan berhati-hatilah kalian dari perkara-perkara yang baru, karena sungguhnya setiap perkara yang baru itu bid'ah, dan setiap bid'ah itu sesat, dan setiap kesesatan itu di neraka. Kemudian yang kelima, pemberitahuan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang ahlul fitnah dan ahlul bid'ah, dan bahwa dan tahzir, peringatan beliau terhadap umat ini dari mereka. Dan ini tertera dengan beberapa bentuk atau jenis. Yang pertama, secara umum, sebagaimana tertera di dalam Sahih Sahihain, Sahih Bukhari dan Muslim, dari hadis Aisyah radhiyallahu anha, ketika turun firman Allah Ta'ala, والذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. Dialah yang menurunkan kepadamu Alkitab, di antaranya ada ayat-ayat yang muhkamat, yang jelas maknanya, dan ia adalah induk Alkitab. Dan yang lainnya ayat-ayat mutasyabihah, yang tidak jelas. Adapun orang-orang yang di dalam hati mereka terdapat kesesatan, maka mereka mengikuti ayat-ayat mutasyabihah dalam rangka mencari fitnah dan menginginkan takwilnya. Dan tidak ada yang mengetahui takwilnya kecuali Allah. Aisyah berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ra'aitumul ladzina yattabi'una ma tashabaha minhu, fa ulaika alladzina sammahumullah." Apabila kalian melihat orang-orang yang mengikuti ayat-ayat mutasyabihah, maka mereka itulah orang-orang yang telah disebut oleh Allah. Fahdaruhu, maka berhati-hatilah dari mereka. Maka ini merupakan tahdzir, merupakan peringatan dari semua ahlul ahwa, dari semua pengekor hawa nafsu dan ahlul bidah, karena mereka memiliki sifat-sifat ini, yaitu ittiba'ul mutasyabihat, mengikuti ayat-ayat mutasyabihat dari Al-Quran dan Sunnah dan perkataan para ulama. Dan termasuk di dalam hal ini adalah hadis-hadis tentang perpecahan umat, yaitu iftaraqatil yahud ala ihda wa sab'ina firqah wa iftaraqatil nasara ala thnatain wa sab'ina firqah wa sataftariku hadil ummah على ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة. Orang-orang Yahudi berpecah belah menjadi 71 golongan, dan orang-orang Nasrani berpecah belah menjadi 72 golongan, dan umat ini kelak akan berpecah belah menjadi 73 golongan kecuali satu. Dan ini merupakan ancaman. Dan bukan berarti mereka adalah orang-orang kafir, atau apabila mereka memasukinya, maka mereka tidaklah kekal di dalamnya. Dan ini merupakan ancaman, kulluha binnar, semuanya berada di neraka. Para sahabat bertanya, qalu man hiya, siapakah golongan yang satu ini? Hiyal jama'ah. Dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, golongan yang satu itu adalah al-jama'ah. Dan di dalam riwayat yang lain, wa man kana mithlu ma kana alaihi al-yawm wa ashhabi, yaitu golongan yang mengikuti petunjukku pada hari ini dan manhaj atau jalan para sahabatku. Kemudian yang kedua, Maka jelaslah bahwa para sahabat, bahwasanya al-jamaah adalah para sahabat dan orang-orang yang mengikuti jejak mereka. Kemudian yang kedua, secara khusus, yaitu secara khusus dari sebagian ahlul bidah, peringatan beliau terhadap sebagian ahlul bidah seperti tahdir atau peringatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari al-khawarij yang mengkafirkan kaum muslimin dan membangkang terhadap para penguasa kaum muslimin dan menyaingi kekuasaan mereka. Maka telah tertera hadis-hadis yang banyak tentang dicelanya al-khawarij dan tahdir, peringatan dari mereka. إذ يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى كما في هذه الرسالة واسمها قاعدة في الاكتفاء برسالة النبي صلى الله عليه وسلم وهي ضمن كتابه مجموع الفتاوي المجلد التاسع عشر المجلد التاسع عشر من صفحة 66 إلى صفحة 75 يقول شيخ الإسلام رحمه الله 75 فصل أول البدع ظهورا في الإسلام وأظهرها ذما في السنة والآثار بدعة الحرورية المارقة ومعنى الحرورية هم الخوارج سموا حرورية لأنهم نزلوا مدينة أو منطقة اسمها حروراء وكان اجتماعهم فيها فنسبوا إليها إلى أن قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى والأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم مستفيضة بوصفهم وذمهم والأمر بقتالهم أي الأمر لسلطان المسلمين قال أحمد بن حنبل صح الحديث في الخوارج من عشرة أوجه أي عن النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن قال شيخ الإسلام ابن تيمية ولهم أي الخوارج خاصتان مشهورتان فارقوا بهما جماعة المسلمين وأئمتهم الأولى خروجهم عن السنة وجعلهم ما ليس بسيئة سيئة وما ليس بحسنة حسنة والثانية أنهم يكفرون بالذنوب والسيئات وترتب على تكفيرهم بالذنوب استحلال دماء المسلمين وأموالهم وأن دار الإسلام دار حرب ودارهم دار إيمان فهم يجعلون ما ليس بسيئة سيئة وكذلك يكفرون بالسيئات المسلمين ويسفكون دماءهم ويخرجون بسبب ذلك على ولاة أمر المسلمين السلطان المسلم حاكم الدولة المسلمة فهم يدعون للخروج عليه ويكفرونه بالذنوب والمعاصي والسيئات أوكي. عشان بعد ذلك نقرأ الأحاديث شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى mengatakan sebagaimana tertera di dalam risalah ini yang berjudul Kaedah tentang mencukupkan diri dengan risalah Nabi sallallahu alaihi wasallam dari mengikuti selainnya. Sebagaimana dan risalah ini tercantum di dalam majmu' Al-Fatawa karya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah jilid yang ke-19 halaman 66 sampai 75. Beliau mengatakan faslun, pasal, bid'ah yang pertama kali muncul di dalam Islam dan yang paling nampak celaannya di dalam sunnah dan athar adalah bid'ah al-haruriyah, adalah bid'ah al-haruriyah, dan al-haruriyah adalah al-khawarij, dan mereka dinamakan dengan haruriyah karena mereka singgah atau menempati suatu tempat yang bernama Harura, maka mereka disandarkan kepada daerah ini. Kemudian Syekhul Islam mengatakan, dan hadis-hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam sangatlah banyak yang menjelaskan tentang sifat al-khawarij dan celaan terhadap mereka serta perintah untuk memerangi mereka, hingga beliau mengatakan, dan mereka yaitu al-khawarij memiliki ciri khas yang masyhur, yang terkenal, yang dengan kedua ciri khas ini mereka berbeda dengan jamaah kaum muslimin dan para pemimpin mereka. Yang pertama adalah menyimpangnya mereka dari as-sunnah, keluarnya mereka dari as-sunnah, dan tindakan mereka menjadikan sesuatu yang tidak jelek sebagai sesuatu yang jelek, dan sesuatu yang tidak baik sebagai sesuatu yang baik. Sampai beliau, yang kedua, ciri khas yang kedua, bahwa mereka mengkafirkan disebabkan oleh dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan, dan tindakan mereka mengkafirkan disebabkan oleh dosa dan menghalalkan darah kaum muslimin dan harta mereka. وقد حذر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من فتنة المبتدعة، فذكرنا من الخوارج، وذكرنا لكم الآن من كلام ابن تيمية صفتين أو أصلين لهم. الأول أنهم يجعلون ما ليس بسيئة سيئة، وما جعلته السنة حسنة يجعلونه سيئة، وهذا يتفق معهم فيه كل أهل الأهواء والبدع، فهم يستحسنون ما أو كثيرا مما ذمته وحذرت منه السنة. والصفة الثانية أنهم يكفرون بالذنوب والمعاصي والسيئات، والمعاصي والكبائر، ويقتلون المسلمين ويخرجون على السلطان المسلم. ولهذا كثير من الفتن التي أصابت الأمة في داخلها هي من أهل البدع ومن شرهم الخوارج. واليوم في البلاد الإسلامية كثير أكثر هذه الفتن بسبب أفعالهم الخوارج والجماعات السياسية الإسلامية للأسف. خالفوا السنة وأحدثوا الفتنة، وهم يحسبون أنهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. وقد أخرج الإمام البخاري في كتاب الفتن جملة من الأحاديث النبوية وسيقرأها عليكم الشيخ أبو المنذر بعد قليل إن شاء الله. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بما سيحصل في الأمة بعده من مخالفات شرعية من الحكام، وأمر بالسنة في التعامل معهم، وهو الصبر وعدم قتالهم والخروج عليهم. وهؤلاء كلهم على خلاف هذه الأحاديث. ترجم ثم أن تقرأ مثلا، تقرأها سردا كلها، ترجم ثم هو يقرأ. نعم. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memperingatkan dari para ahlul bidah, dan kami telah menyebutkan di antara ahlul bidah tersebut ada al-khawarij, dan kami telah sebutkan kepada kalian dua sifat, dua ciri khas yang mereka miliki. Yang pertama, bahwa mereka menjadikan sesuatu yang tidak jelek sebagai sesuatu yang jelek. Dan ini, dan sepakat dengan mereka semua ahlul ahwa, semua para pengekor hawa nafsu dan ahlul bidah. Maka mereka menganggap baik semua atau banyak hal dari apa yang telah diperingatkan oleh as-sunnah. Kemudian yang kedua, bahwa mereka mengkafirkan disebabkan oleh dosa, disebabkan oleh maksiat dan dosa-dosa besar. Mereka membunuh kaum muslimin dan membangkang atau memberontak kepada penguasa muslim. Oleh karena itu, banyak dari fitnah yang menimpa umat ini disebabkan oleh fitnah al-khawarij. Dan di masa ini banyak dari fitnah-fitnah yang terjadi disebabkan perbuatan mereka, perbuatan al-khawarij dan kelompok-kelompok yang jelek, yang mengaku sebagai kelompok-kelompok Islam. Sangat disayangkan mereka telah menyelisihi as-sunnah dan mengadakan fitnah, membuat fitnah, dan mereka menyangka bahwa mereka telah melakukan amar ma'ruf, memerintah manusia kepada yang baik dan mencegah dari yang mungkar. Al-Imam Al-Bukhari telah meriwayatkan di dalam Kitabul Fitan beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sebentar lagi akan dibacakan oleh Syekh Abdul Mundir insyaallah. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan apa yang akan terjadi di tengah-tengah umat beliau berupa penyelisihan-penyelisihan syariat yang dilakukan oleh para penguasa, dan beliau memerintahkan cara yang sunnah di dalam menghadapi mereka, para penguasa yang melakukan penyimpangan-penyimpangan tersebut, yaitu bersabar, tidak memerangi mereka, dan tidak membangkang atau memberontak kepada mereka. Dan kelompok-kelompok ini semuanya menyelisihi hadis-hadis ini. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban barakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in ma ba'd. Qala al-Imam Bukhari rahimahullah ta'ala, babu qawlin nabiy sallallahu alaihi wa sallam satarawna ba'di umuran tunkirunaha. وقال عبد الله بن زيد قال النبي صلى الله عليه وسلم اصبروا حتى تلقوني على الحوض. وقال المؤلف رحمه الله تعالى حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان قال حدثنا الأعمش قال حدثنا زيد بن وهب قال سمعت عبد الله قال قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إنكم سترون بعدي أثرة وأمورا تنكرونها. قالوا فما تأمرون يا رسول الله؟ قال أدوا إليهم حقهم وصلوا الله حقكم. ترجم الحديث ولا تعلق عليه؟ ترجم. ترجم. باب سبد النبي صلى الله عليه وسلم. Kalian akan melihat sepeninggalku setelahku perkara-perkara yang kalian ingkari. Kemudian sabda Nabi atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada kami, innakum satarawna ba'di athara, sesungguhnya kalian akan melihat setelahku sikap monopoli, wa umuran tungkirunaha, dan perkara-perkara yang kalian ingkari. Qalu, para sahabat bertanya, fama ta'muruna ya Rasulullah, apa yang kau perintahkan kepada kami wahai Rasulullah? Qal addu ilaihim haqqahum, beliau menjawab, tunaikanlah hak mereka kepada mereka. Wasalullaha haqqakum, dan mintalah hak kalian kepada Allah. Fadalla hadha alhadis ala umur. Al-awwal, hadha alhadis dalil وعلم من أعلام النبوة، لأن ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم وقع كما أخبر عليه الصلاة والسلام، وهذا يدل على نبوته، وأن هذا الخبر قاله قبل 1400 سنة وحيا من الله تعالى. اثنين، أمر النبي صلى الله عليه وسلم الأمة إذا حصلت المخالفات من الحاكم المسلم بأمور، أمرهم بأن يؤدوا إليه حقه، أي من السمع والطاعة له في غير معصية، أما في المعصية فلا سمع ولا طاعة. إنكم سترون بعدي أثرة وأمورا تنكرونها. والثاني أمرهم بأن يسألوا الله حقهم، ويتوجه إلى الله بالدعاء، والثالث أمرهم بالصبر. إلى متى؟ إلى متى يصبر؟ إلى أن يلقى رسول الله صلى الله عليه وسلم على الحوض. لأنه قال في الحديث الأول اصبروا حتى تلقوني على الحوض. لأن من فتن العصر اليوم الثورات والمنازعات السياسية ومبادئ الحريات المطلقة التي لا تتقيد بشرع الله سبحانه وتعالى. وتأمل في الحديث قال سترون أي من أمرائكم وحكامكم المسلمين سترون منهم أثرة. الأثرة أي يستأثرون بالأموال والمناصب والوزارات لهم ولمن يحبون، وأمور تنكرونها أي من المعاصي التي يأتون بها أو يسمحون بها. نعم. Maka hadis ini menunjukkan beberapa perkara. Yang pertama, hadis ini merupakan dalil dan salah satu tanda kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena apa yang beliau kabarkan ini terjadi seperti yang beliau kabarkan. Dan hadis ini menunjukkan kenabian beliau sallallahu alaihi wasallam, dan bahwa beliau mengatakannya 1400 dan beliau mengatakan hal itu sebelum, dan beliau mengatakan hal tersebut berasal dari Allah Tabaraka wa Ta'ala 1435 tahun yang lalu. Dan yang kedua, Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan umat beliau apabila terjadi penyimpangan-penyimpangan dari seorang penguasa yang muslim, beliau memerintahkan mereka beberapa perkara. Yang pertama, melaksanakan hak-hak para penguasa berupa mendengar dan taat kepada mereka pada selain perkara maksiat. Adapun di dalam perkara-perkara maksiat, maka tidak boleh mendengar dan taat kepada mereka. Kemudian yang kedua, hendaklah mereka meminta hak mereka kepada Allah dan berdoa kepada Allah. Kemudian yang ketiga, beliau memerintahkan mereka untuk bersabar hingga kapankah atau sampai kapankah kesabaran tersebut dilakukan. Beliau mengatakan kesabaran tersebut sampai seorang muslim berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di atas telaga beliau. Sebab di dalam hadis yang lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan isbiru hatta talqawni alal haud, bersabarlah kalian hingga kalian berjumpa denganku di atas telaga. Sebab di antara fitnah yang ada di zaman ini adalah pemberontakan-pemberontakan dan upaya-upaya politik untuk menjatuhkan penguasa, dan juga prinsip-prinsip yang tidak benar, yang prinsip-prinsip yang bebas, yang tidak terikat dengan syariat-syariat Allah. Dan perhatikanlah, Di dalam hadis ini beliau mengatakan satarawna, kalian akan melihat, yaitu dari para penguasa kalian, sikap azarah. Dan al-azarah adalah sikap para penguasa memonopoli harta dan kedudukan bagi mereka dan bagi siapa yang mereka sukai. Kemudian umur tungkirunaha, perkara-perkara yang kalian ingkari, yaitu dari perbuatan-perbuatan maksiat yang mereka lakukan. Tahit. فقال المؤلف رحمه الله تعالى حدثنا مسدد عن عبد الوارث عن الجعد عن أبي رجاء عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كره من أميري شيئا فليصبر فإنه من خرج من السلطان شبرا مات ميتة جاهلية. فقال حدثنا أبو نعمان. نعم. حديث ثاني ابن عباس. Dan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, siapa yang membenci sesuatu dari penguasanya, maka hendaklah ia bersabar, sebab siapa yang keluar dari kekuasaan sultan, penguasa, satu jengkal maka kemudian ia mati, maka ia mati dengan bentuk kematian jahiliyah. وهذا الحديث مثل الذي قبله في الأمر بالصبر عندما تقع المخالفة من السلطان، وفيه بيان خطر المنازعة والمخالفة للسلطان المسلم ولو كانت يسيرة قللها النبي صلى الله عليه وسلم بشبر، فكيف بما هو أكبر. وأيضا فيه أن هذا من دين أهل الجاهلية قبل الإسلام، فجاء الرسول صلى الله عليه وسلم فخالف أهل الجاهلية في هذا، فخالف أهل الجاهلية في هذا، فأمر بالصبر وعدم الخروج على السلطان المسلم. فالذي يخرج وينازع السلطان المسلم ثم يموت وهو على حالته قبل التوبة فقد مات على شعبة من شعب الجاهلية، على خصلة من خصال الجاهلية، وصار بذلك مفارقا للجماعة. واقعا في البدعة، والفتنة، مخالفا للسنة. Dan hadis ini sama seperti hadis sebelumnya, berisi tentang perintah untuk sabar ketika terjadi penyimpangan-penyimpangan dari penguasa. Dan di dalamnya terdapat penjelasan bahaya menyaingi para penguasa dan menyelisihi penguasa, walaupun penyelisihan tersebut kecil atau sedikit, yang digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sejengkal, apalagi penyelisihan yang lebih besar dari itu. Dan juga di dalam hadis ini dijelaskan bahwa tindakan ini termasuk ajarannya jahiliyah. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam datang menyelisihi ahlul jahiliyah, orang-orang jahiliyah dalam perkara ini. Beliau memerintahkan untuk sabar tidak memberontak kepada penguasa, dan orang yang memberontak dan menyaingi penguasa kemudian ia meninggal dunia dalam kondisi demikian sebelum ia bertobat, maka sungguh ia telah meninggal dunia dalam keadaan memiliki satu sifat dari sifat jahiliyah, dan ia berpisah dari jamaah, berpisah dari jamaah, terjerumus dari al-bid'ah, terjerumus dalam perkara bid'ah dan fitnah, serta menyelisihi sunnah. Nabih al-ikhwah insyaAllah بعد العشاء يكون هناك استقبال للأسئلة، فالذي سمع شيئا لم يفهمه أو عنده استفسار استشكال حول بعض ما ذكرته أمس أو اليوم يكتب سؤاله وإن شاء الله نجيب عليه بعد العشاء، ويكون هو حاضرا بعد العشاء ليسمع جواب سؤاله. Saya ingatkan kepada para ikhwah bahwa setelah isya nanti akan diterima pertanyaan-pertanyaan, maka siapa yang mendengar sesuatu yang belum dipahaminya atau yang ingin ditanyakannya tentang pelajaran yang telah lalu dan yang disampaikan saat ini, maka silakan ia menulis pertanyaannya. Insyaallah akan dijawab pertanyaan itu setelah isya, dalam keadaan si penanya hadir di ketika pertanyaan ini disampaikan dan dijawab. La budda min al-fahm as-sahih hatta yakun al-amal sahihan. Harus memiliki pemahaman yang benar agar amalan itu pun benar. Baik. Hadis ketiga. سنقرأ إن شاء الله من البخاري كم خمسة أحاديث؟ سادسة ستة. ستة أحاديث. تفضل الحديث الثالث. نعم. فقال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا أبو نعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن الجعد بن أبي عثمان قال حدثني أبو رجاء. بالنسبة للأسانيد، الأسانيد لن أتكلم عليها وعلى أسماء الرجال حتى نستفيد من الوقت، وليس كل الحاضرين مختص أو يعني يحتاج، وإلا فإن هؤلاء أئمة وثقات وأثبات يحتاج إلى معرفتهم، لكن يأخذ وقتا. وأيضا الصحيح الحديث الصحيح، ونحتاج فقط أن نفهم المتن، ومن أحب التوسع في علم الرجال يقرأ ما يتيسر. نعم. تفضل نبه على الإسناد، هذا الذي يقرأه الآن يسمى الإسناد، أي رجال الحديث أو السند، عند من يفرق بين الإسناد والسند، السند الذين هم رجال الحديث، فأسماؤهم معروفة عند المختصين. نعم. Berkaitan dengan sanad-sanad itu yang tertera di dalam hadis-hadis yang dibacakan, saya tidak membicarakan tentang sanad-sanad tersebut, dan para perawi yang thiqah dan terpercaya, mereka adalah orang-orang yang telah ada pembahasan tentang mereka, dan pembahasan berkaitan dengan sanad ini akan memakan waktu yang lama. Dan juga hadis yang tertera itu dalam Sahih Bukhari adalah hadis sahih, dan kita hanya membutuhkan pemahaman tentang matan yang tertera di dalam hadis tersebut. Qala haddatsani Abu Raja' al-Anqaridi qala sami'tu Ibn Abbas radhiyallahu anhu ma'a Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man ra'a min amiri shay'an yaqra'u falyasbir alaihi فإنه من فارق الجماعة شبرا فمات إلا مات ميتة جاهلية. هذا مثل الأول تماما. نبي صلى الله عليه وسلم bersabda, Man ra'a min amirihi syai'an yakrahuh falyasbir alaihi. Siapa yang melihat dari penguasanya sesuatu yang tidak disukainya, maka hendaklah ia bersabar terhadapnya. Fa innahu man faratal jama'ata syibra, sebab siapa yang memisahkan diri dari al-jama'ah satu jengkal, famat, kemudian ia meninggal dunia, illa mata mitatan jahiliyah, melainkan kemudian ia meninggal dunia, tidaklah ia meninggal dunia melainkan ia meninggal dalam kondisi atau memiliki sifat jahiliyah. Was-sabru alaihi kama fi hadhihi riwayah la yadil ala ar-ridha bimukhalafatihi aw al-ma'siyah, wa innama yakrahu al-insan al-mukhalafat wal-ma'asi allati tasdur minhu wa la yakhruju an ta'atihi fil ma'ruf. Dan kesabaran terhadap penguasa tidak menunjukkan sikap ridha terhadap penyimpangannya. Sesungguhnya ia membenci penyimpangan-penyimpangan dan maksiat-maksiat tersebut. Qala haddatsana Isma'il qala haddatsana Ibnu Wahab an Amrin an Bukairin an Busri bin Sa'id an Junada bin Abi Umayyah qala dakhalna 'ala Ubadah bin Samit wa huwa maridun faqulna aslahaka Allahu wa hadith bi hadithin yanfa'uka Allahu bi sami'tahu min an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam qala da'ana an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam fa bay'ana. بس في لا سقط عندك سقط ايش عندك بضيعنا بس ايه اينا بضيعنا طيب ايه فقط لا اينا اي هنا اختصر الحديث هنا اختصر الحديث وهو يقصد يشير الى تكملته حديث عبادة ابن الصامت فبايعناه على السمع والطاعة في المنشط والمكره والعسر واليسر وأثرة علينا بايعناه بعده سيأتي بعده إذن نعم سوق إسناد الذي بعده فقال فيما أخذ علينا أن بايعنا على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرت علينا وأن لا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان. والأخير شيء هو الترقيم غلط يعني جعله حديثين. نعم تفضل ترجم الحديث. Dari Junadah ibn Abi Umayyah ia berkata kami masuk menemui Ubadah ibn Samit dalam keadaan ia sakit. Lalu kami berkata aslahakallah, semoga Allah memperbaikimu. Sampaikan hadith bihadith yang fa'ukallah bihi sami'tahu minan nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampaikanlah suatu hadith yang semoga Allah memberikan manfaat kepadamu dengannya, yang telah engkau dengar dari nabi sallallahu alaihi wasallam. Qal, ia berkata da'ana an-nabi sallallahu alaihi wasallam fabayanahu, kami nabi sallallahu alaihi wasallam mengajak atau memanggil kami lalu kami membaiatnya. Faqala fima akhadha alaina, maka beliau mengatakan di antara atau di dalam apa yang beliau baiat kami terhadapnya. Fima akhadha alaina an bay'ana 'ala as-sam'i wat-tha'ah fi manshatina wa makrahina wa 'usrina wa yusrina wa atharatin 'alaina, yaitu di dalam apa yang beliau mengambil perjanjian dari kami, yaitu kami membaiat beliau untuk mendengar dan taat dalam keadaan kami dalam keadaan semangat atau kami dalam keadaan senang dan dalam keadaan tidak senang, dalam kondisi sulit dan dalam kondisi mudah, dan dalam keadaan ada sikap monopoli terhadap kami. Wa alla nunazi'al amra ahlah, dan kami tidak menyaingi orang-orang yang memiliki kekuasaan. Illa antarau kufran bawaha indakum minallahi fihi burhan, kecuali jika kalian melihat kekufuran yang jelas yang kalian memiliki hujjah dari Allah tabaraka wa ta'ala tentangnya. Hadha sahibu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, Ubadah ibn Samit, marid, yantadhirul maut, يطلبون النصيحة منه فينصحهم بهذا الحديث. الله أكبر. لكثرة ما كان يسمع النبي صلى الله عليه وسلم يحذر من فتنة وبدعة الخوارج ولوجودها في وقته هو ولوجودها في وقته فينصح بهذا الحديث العظيم. ماذا يريد من الدنيا؟ ماذا سيستفيد من الحكام؟ لا شيء، إنه ينتظر الموت، لكنه يريد أن يلقى الله وهو على السنة، يريد أن يرد على حوض النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال اصبروا حتى تلقوني على الحوض. بهذا نعلم أن صاحب السنة لما ينهى عن أفعال الخوارج ويدعو للسمع والطاعة بالمعروف لا يريد مقابلا من السلطان، ولا يريد أموالا منه، ولا يريد مناصب منه، إنما يفعل ذلك تقربا إلى الله. وفي الحديث الأمر الواضح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ البيعة من أصحابه على هذا الأصل السني العظيم. ويحذر أمته فتنة الخروج والثورات. ولو كان في الأمر ضيق وشدة من السلطان، فالحل الصبر. انظروا اليوم كيف تسفك دماء المسلمين في سوريا، في ليبيا، في مصر، في غيرها، بسبب هؤلاء الذين يدعون للثورات والانقلابات والمظاهرات وغيرها. ترجمت المنشط والمكره والعسر واليسر، ها؟ ففي خمسة أحوال أيضا أمر بعدم المنازعة، نهى عن المنازعة وأمر بالسمع والطاعة: المنشط والمكره، أي الأمور التي تكرهها بنفسك طبعا، والعسر شيء شديد فيها مشقة عليك ولكن تستطيع أن تقوم بهذا العمل، واليسر والأثرة تقدمت ترجمتها، وهو الاستئثار من الحاكم بالأموال والمناصب. مع كل هذه الأحوال الخمسة أيضا صبر وسمع وطاعة بالمعروف، والرسول صلى الله عليه وسلم يأخذ البيعة على ذلك ولا يأذن بالمنازعة إلا إذا تيقنوا. لهذا قال تروا، تروا رؤية يقين وعلم كفرا لا معصية فقط أو بدعة، بواحا بواحا وصل بواحا أي ظاهرا واضحا من الكفر المبين لا إشكال فيه ولا غموض ولا اختلاف. دليله وبرهانه من الله الكتاب والسنة. قال شيخنا العلامة محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله: البرهان من الله القرآن والسنة، ولا يكتفى في هذا الموطن بدعوى تدعى أنها إجماع، ولا يكتفى في هذا الموطن في هذا الموضع بدعوى إجماع إن لم يكن هناك نص واضح من الكتاب ومن السنة. نعم تفضل. Ini adalah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ubadah ibn Shamit radhiyallahu an, menderita sakit dalam keadaan menunggu kematian menjemputnya. Mereka meminta nasihat kepadanya, maka ia menasihati mereka dengan hadis ini: Allahu Akbar, disebabkan banyaknya apa yang beliau dengar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa beliau menyebutkan fitnah al-Khawarij, dan disebabkan adanya fitnah ini di zaman beliau, di zaman Ubadah bin Shamit radhiyallahu an. Apa yang ia inginkan dari dunia? Sesungguhnya ia tidak menginginkan dari dunia sedikit pun, dan tidak mendapatkan faedah apapun dari para penguasa dengan hadis yang disampaikan ini, sebab ia seorang yang menderita sakit yang sedang menunggu datangnya maut. Ia menginginkan agar ia berjumpa dengan Allah dalam keadaan ia berada di atas sunnah, dan berjumpa dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam di atas telaga beliau, sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda: isbiru hatta talqauni 'alal haud, bersabarlah kalian hingga kalian berjumpa denganku di atas telaga. Dengan dari hal ini diketahui bahwa seorang sahibus sunnah, seorang ahlus sunnah, ketika ia menyampaikan hadis-hadis tentang hal ini, ia tidaklah menginginkan balasan apapun dari penguasa, tidak menginginkan harta, tidak menginginkan jabatan-jabatan, melainkan ia menyampaikan hadis-hadis ini dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Di dalam hadis ini terdapat perkara yang jelas yang menunjukkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam membaiat dengan baiat yang sesuai dengan sunnah beliau, sunnah yang agung, dan beliau memperingatkan umat beliau dari fitnah membangkang kepada para penguasa dan memberontak kepada mereka, walaupun di dalam perkara itu terdapat sesuatu yang menyempitkan mereka dari penguasa tersebut. Maka solusinya adalah bersabar terhadap para penguasa. Perhatikanlah bagaimana darah-darah ditumpahkan di Syria, di Libya, dan di Mesir, disebabkan mereka yang melakukan pemberontakan-pemberontakan. Dan di dalam hadis ini ada 5 keadaan yang menunjukkan kondisi bahwa seseorang dalam kondisi tersebut tetap harus bersabar terhadap penyimpangan yang dilakukan penguasa, yaitu dalam keadaan ia suka dan tidak suka, dalam keadaan sulit, yaitu ada sesuatu yang memberatkannya namun ia mampu melakukannya, dalam kondisi mudah, dan dalam kondisi sikap monopoli dari para penguasa. Dan al-Asharah telah dijelaskan penafsirannya, yaitu sikap monopoli para penguasa dengan harta dan kekuasaan yang mereka miliki. Namun bersamaan dengan ini semua diperintahkan untuk sabar, mendengar dan taat di dalam perkara-perkara yang baik. Dan beliau membaiat para sahabatnya dengan perkara-perkara ini, dan tidak boleh memberontak kepada para penguasa, keluar dari ketaatan kepada mereka, kecuali ketika ada sesuatu yang pasti dan yakin, yaitu sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, illa an tarau kufran bawaha, kecuali jika kalian atau ketika kalian melihat kekufuran yang jelas, bawaha ay zahiran wadihan, yaitu suatu yang jelas dari kekufuran yang nyata, tidak ada unsur kesamaran dan ketidakjelasan di dalamnya. Dalilnya adalah burhan, adalah hujjah dari Allah, Al-Quran dan Sunnah. Syaikhuna Al-Allamah Muhammad Ibn Salih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala mengatakan, Al-Burhan dari Allah adalah Al-Quran dan Sunnah. Dan tidak cukup di dalam kondisi ini pengakuan tentang adanya ijma' apabila tidak ada dalil, yaitu dari Al-Quran dan Sunnah. Faqal haddatsana Muhammad ibn Ar-Arah qala haddatsana Syu'bah an Qatada an Anas ibn Malik radhiyallahu anhu an Usayd ibn Hudair anna rajulan ata an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqal ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ista'malta fulanan wa lam tasta'milni qala innakum satarawna ba'di atharatan fasbiru hatta talqawni. هذا آخر حديث في الباب. آخر حديث الباب. جيد. بس نبه بعض الإخوة التفت لما أفعل هكذا بيدي. جيد. فهو أدبا منه بارك الله. بعض الإخوة إذا أراد أن يقوم فأدبا منه يرفع يده كأنه يستأذن. أيوة. فأنا أشير له هكذا لا بأس. فواحدة بواحدة. يا شيخ memberikan isyarat begini untuk memberikan izin kepada Barak mereka Allah yang telah mengangkat tangannya sebagai isyarat untuk izin kepada Syekh. Barakallahu fikum. Dan dari Anas bin Malik radhiyallahu an Usaid bin Hudair, dari Usaid bin Hudair, anna rajulan atan nabiyya sallallahu alaihi wasallam faqal, bahwa seorang laki-laki mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu ia berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, engkau telah mengangkat si fulan, yaitu menjadi penguasa, mengurusi sesuatu tugas tertentu, walam tasta'milni, dan engkau tidak mengangkatku. Qal, maka beliau bersabda, innakum satarawna ba'di atharah, sesungguhnya kalian akan melihat setelahku tindakan monopoli. Fasbiru hatta talqawni, maka bersabarlah kalian hingga kalian berjumpa denganku. Soal. Hadha babun wahidun min kitab al-fitan min sahih al-Bukhari radhiyallahu anhu. وقد ذكر فيه أحاديث في هذا الأصل السني عن عدد من الصحابة، ابن مسعود، ابن عباس، عبادة بن الصامت، أنس بن مالك عن أسيد بن حضير. جيد. هذا على ماذا يدل؟ الجواب يدل على كثرة تحذير النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الفتنة العظيمة، إذ سمعه عدد كبير من الصحابة غير هؤلاء في أماكن ومناسبات مختلفة وبألفاظ مختلفة، كلها تنهى الأمة وتحذرها من فتنة الخروج ودعاته، وأنت اليوم مقصود بهذه الأحاديث، مخاطب مكلف بهذه الأحاديث فتحبها وتحب نشرها وشرحها وتحب من المشايخ والأساتذة من يقوم بذلك وتبغض من يبغض هذه الأحاديث أو يكره ويبغض نشرها أو يكره أو يبغض علماء السنة الذين ينشرونها. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: كل مبتدع يكره الأحاديث التي تخالف بدعته، يبغضها ويبغض إظهارها وذكرها، ويبغض من يظهرها ويذكرها للناس. وهذا واقع، سبحان الله. نعم نعم. Ada suatu pertanyaan. Ini adalah satu bab dari Kitabul Fitan yang tertera di dalam Sahih Bukhari, dan beliau telah menyebutkan beberapa hadis dari sekelompok sahabat, Abdullah ibn Mas'ud, Abdullah ibn Abbas, Ubadah ibn Shamit, Anas ibn Malik, Usaid ibn Hudair. Hal ini menunjukkan kepada apa jawabannya, bahwa hadis ini menunjukkan banyaknya peringatan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dari fitnah ini, fitnah yang besar ini, sebab ia telah didengar oleh jumlah yang banyak selain mereka ini, di tempat dan dengan lafaz yang berbeda-beda, yang semuanya melarang dari fitnah membangkang dan memberontak kepada penguasa. Dan engkau pada hari ini dituju oleh hadis-hadis ini menjadi maksud, dan kau diperintahkan untuk menyampaikan hadis-hadis ini dan dibebani dengannya. Maka hendaklah engkau mencintainya dan mencintai upaya menyebarkannya dan menjelaskannya, serta mencintai para masyayikh dan para ustaz yang melaksanakan hal itu, melaksanakan tugas hal itu, dan membenci orang yang membenci hadis-hadis ini, atau membenci orang yang membenci di upaya disebarkannya hadis-hadis ini atau membenci para ulama sunnah yang menyebarkan hadis-hadis ini. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala mengatakan setiap ahlul bid'ah tidak menyukai hadis-hadis yang menyelisih bid'ahnya, ia membencinya dan membenci upaya memperlihatkan hadis tersebut dan tindakan menyebutnya, dan ia membenci orang yang memperlihatkannya dan menyebutkannya kepada manusia, dan ini adalah suatu realita. Subhanallah. Al-ahadith fi kitab al-fitan kathira, hadith-hadith di dalam kitab al-fitan sangat banyak. Wal-waqtu qasir, dan waktu sedikit. Wa-awwalu fitnatin wa bid'ah waqa'at fil ummah hiya al-khawarij, dan fitnah yang pertama kali terjadi di tengah umat adalah fitnah khawarij. Wa akhir fitnah fid dunya hadzara minha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam huwa ad-dajjal, dan fitnah yang terakhir yang terjadi di dunia ini yang diperingatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah fitnah ad-dajjal. Al-Bukhari bada'a bi ahadits al-khawarij, Al-Bukhari memulai hadis-hadis tentang al-khawarij. وختم كتاب الفتن بأحاديث الدجال, dan beliau mengakhirinya dengan hadis-hadis tentang ad-dajjal. Awal fitnah wa bid'ah al-khawarij, fitnah yang pertama adalah al-khawarij, akhiruha ad-dajjal, dan fitnah yang terakhir adalah ad-dajjal. Wa bainahuma fitanun kathira, dan di antara keduanya terdapat fitnah-fitnah yang banyak. وقد جاء في الحديث, dan telah tertera di dalam hadis, أن آخر الخوارج, bahwa khawarij yang terakhir, يكونون مع الدجال, bersama, bergabung bersama الدجال. فأصحاب أول فتنة, okay, ما في كده. فأصحاب أول فتنة, maka orang-orang yang melakukan fitnah, أتباعهم يكونون مع آخر فتنة, para pengikutnya bersama akhir fitnah yang terjadi. Ana aqtadi bil Imam al-Bukhari, saya mengikuti al-Imam al-Bukhari. Fa akhadtu fitnat al-Khawarij, maka saya ambil fitnah al-Khawarij. Wa sa'akhtim bi fitnat ad-Dajjal, dan saya akan akhiri dengan fitnah ad-Dajjal. Wa ma bainahuma taqra'unahu antum, dan antara keduanya kalian baca sendiri. Tuhallah. Hakala jayid, ha? Rabb. Ha? Fiqh al-Bukhari rahimahullah. Sekarang نتقل الى حديث الدجال. Ha? Aqra. بقي وقت طبعا, بقي وقت قبل المغرب بثلث ساعه, نعطيهم وقتا يتوضؤون. جيد, اعطيه الخامس وربع, السادس وربع, جيد الا ربع, لا دم 5:04 سوسه, نعطيهم 20 دقيقه. جيد جيد. طيب اقرا. تفضل هنا نقرا. فقال الامام البخاري رحمه الله تعالى باب ذكر الدجال. الدجال من بني ادم, دجال berasal dari anak Adam. هو اعظم فتنه في الدنيا, dan ia merupakan fitnah yang paling terbesar di dunia ini. حذر منه جميع الانبياء, semua nabi memperingatkan dari fitnah ad-dajjal. Aktsaruhum tahdhiran wa tawdihan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan nabi yang paling banyak penjelasannya tentang ad-dajjal adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Li anna ummatahu akhir al-umam, karena umat beliau adalah umat yang paling akhir. Wala budda an yakhruj ad-dajjal fi akhir ad-dunya. Dan Dajjal pasti keluar di akhir masa dunia ini. Yad'u yad'i li nafsihi annahu Allah. Ia mengaku sebagai ilah, sebagai Allah. Wa yad'u an-nas ila ibadatihi. Dan ia mengajak manusia untuk mengibadahinya. Wa ajra Allahu ala yadayhi ajra Allahu lahu fitnatan ba'd al-khawariq al-kawniyah. Dan Allah memperlihatkan dari dirinya fitnah-fitnah yang bersifat kauniyah. Wa ma'a dhalik ja'ala fihi a'zam 'alamatin naqs wa annahu makhluq. Dan bersama hal itu beliau menjadikan padanya tanda yang paling jelas. A'war al-'ain al-yumna. Yaitu a'war al-'ain al-yumna. Mata ia buta sebelah matanya. Sebelah kanannya. Maktubun 'ala jabinihi kafirun la yaqra'uhu illa al-mu'minun. Tertulis di keningnya lafaz kafir yang tidak dibaca, tidak bisa dibaca kecuali oleh orang-orang yang beriman. Ahlus sunnah fi kutubil aqidah yadhkuruna al-masih ad-dajjal wal iman bi khurujih. Ahlus sunnah yaitu para ulama sunnah menyebutkan ad-dajjal dan keluarnya Dajjal, munculnya Ad-Dajjal. Waja'alu hadhihi al-akhbar wal ahadith fi 'aqidatihim. Dan mereka menjadikan hadis-hadis tentang Ad-Dajjal di dalam masalah akidah yang mereka tulis. Faman ankara dhalik aw ta'awwalahu fa huwa mubtadi'un dhal. Maka siapa yang mengingkarinya, maka ia adalah seorang mubtadi', ahlul bid'ah yang sesat. Wal ahadits kulluha wahyun min Allah. Dan hadis-hadis itu semuanya adalah wahyu dari Allah. Wa laysa kama yaquluhu ra'isul jama'atil islamiyyah fi Pakistan al-Maududi. Dan bukan seperti yang dikatakan oleh seorang pemimpin jamaah Islam di Pakistan yang bernama Al-Maududi. Idh yaqul, di mana ia berkata, madat 13 qarna, telah berlalu 13 abad, 1300 sana, 1300 tahun yang lalu, walam yakhruj ad-dajjal, dan sampai saat ini Dajjal tidak keluar dan muncul. Yabdu, nampak, anna dhanna ar-rasul, bahwa prasangka Rasul sallallahu alaihi wasallam lam yakun sawaba, tidaklah benar adanya. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Ar-rasul sallallahu alaihi wasallam innama yukhbir 'anillah. Rasul sallallahu alaihi wasallam sesungguhnya menyampaikan hadis dari Allah. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Dia tidaklah berbicara atas dasar hawa nafsunya, melainkan ia adalah wahyu yang disampaikan kepadanya. Yujad kathir mimman yusammaun mufakkir islami. Banyak mereka yang digelari sebagai pemikir Islam. Yata'awwalun wa yuharrifun ahadith ad-dajjal. Mereka menta'awil dan menyelewengkan hadis-hadis tentang Ad-Dajjal. Wa ahlus sunnah min as-sahaba wa tabi'in wa salaf yu'minuna bihi haqiqa. Ahlus sunnah mengimaninya secara sebenarnya. Yu'minuna bi annahu. Dan ahlus sunnah mengimani hal itu secara sebenarnya. Dan ahlu sunnah dari kalangan sahabat dan tabi'in, dan setelah mereka mengimaninya dengan sebenarnya. Wa min ha'ula al-imam al-Bukhari Di antara mereka adalah Al Imam Al Bukhari. Iz khatama kitab al fitan, di mana beliau mengakhiri kitab al fitan, bi ahadits ad dajjal, dengan hadis-hadis tentang ad dajjal. Wa ansah ikhwani, dan saya nasihati saudara-saudaraku, alladzina yuhsinun al arabiyyah, yang bisa berbahasa Arab, an yashtaru risalah al imam al albani, untuk membeli risalah yang ditulis oleh al imam al albani, wasmuha qissatul masih ad dajjal, wasmuha namanya atau judulnya adalah kisah al masih ad dajjal, wa yuallimu minha ikhwanahum, dan mengajarkan saudara-saudaranya. تفضل الان يقرا الاحاديث من صحيح البخاري وبما ان الوقت المتبقي نصف ساعه جزاك الله خير انت تتعب اكثر منا الان انت تترجم انت تتعب اكثر منا جيد ها فقال لا اترجم هذا الذي قلته انت تتعب اكثر منا ايه نعم اذا انت خاض اوكي ترجم انت تترجم كلامي الان له اي انت تتعب اكثر منا جيد اعطيه ترجم للناس شنو ما ادري خليه هنا ها لا ليس الكتاب اريد ان يترجم حديثي معك جيد يترجم حديثي معه وليس الكتاب طيب انت ستقرا بالعربي تقول يعني هو اكثرنا تعبا جيد ايش يقولون ما ادري يعني سويلدان لبي banyak capek daripada dia banyak capek daripada kita بارك الله فيه بارك الله يتعب مرتين اوكي يتعب مرتين اي ماذا تقول في اندونيسي capek dua kali اي مرتين لما اتكلم هو يكتب انا استريح هو يقرا beliau capek dua kali ketika beliau baca beliau nulis nanti beliau istirahat kemudian terjemah lagi gitu. Barakallahu fikum jami'an. Tafadhal. Iqra. Eh, الان تفضل. ما تبغى شيء؟ تفضل يا شيخ، تفضل يا شيخ. فقال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى قال حدثنا اسماعيل قال حدثني قيس قال لي مغيرة بن شعبة ما سأل أحد من النبي صلى الله عليه وسلم عن الدجال ما سألته وإنه قال لي ما يضرك منه قلت لأنهم يقولون إن معه جبل خبز ونهر ماء قال هو أهون على الله من ذلك قال حدثنا سعد بن حفص قال حدثنا شيبان عن يحيى عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم يجيء الدجال حتى ينزل في ناحية المدينة ثم ترجف المدينة ثلاث رجفات فيخرج إليه كل كافر ومنافق قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا إبراهيم السعدي عن أبيه عن جده عن أبي بكر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل المدينة الرعب المسيح الدجال ولها يومئذ سبعة أبواب على كل باب ملكان قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا وهيب قال حدثنا أي فضل ثلاثة صحابي بس على Dari Qais ia berkata, Al-Mughirah ibn Syu'bah berkata kepadaku, Ma sa'ala ahadun an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam anil dajjal ma sa'altuhu. Tidak ada seseorang yang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang dajjal seperti yang aku ajukan, seperti pertanyaan yang aku ajukan kepada beliau. Wa innahu qala li, dan sesungguhnya beliau berkata kepadaku, ma yadurruka minhu, apa yang memudaratkanmu darinya. Qultum, qultu, aku menjawab, li annahum yaqulun, إن معه جبل خبز ونار ونهر ماء. Aku menjawab, sesungguhnya mereka mengatakan, sesungguhnya bersamanya ada gunung roti dan sungai yang berisi air. Qal, ia mengatakan, huwa ahwanu ala Allah min dzalik, ia lebih ringan bagi Allah dari hal itu. Kemudian hadis berikutnya dari Anas bin Malik radhiyallahu an, ia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaji'u ad-dajjal hatta yanzila fi nahiyatil madinah. Ad-dajjal datang hingga ia turun di salah satu sisi kota Madinah. Thumma tarjuful madinatu thalatha rajafat. Kemudian kota Madinah bergoncang tiga kali. Fayakhruju ilaihi kullu kafir wa munafik. Maka keluar kepadanya, kepada ad-dajjal, setiap orang kafir dan munafik. Kemudian hadis berikutnya dari Abi Bakrah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, la yadkhulul madinata ru'bul masihid dajjal. Tidak akan masuk ke kota Madinah perasaan takut terhadap al-masihid dajjal. Walaha yawma idzin sab'atu abwab 'ala kulli babin malakan. Dan pada saat itu kota Madinah memiliki 7 pintu. Pada setiap pintu ada 2 malaikat yang menjaganya. Naam. هذه الأحاديث الأربعة تدل على أمور. أولا أو واحد، إثبات خروج المسيح الدجال آخر الزمان. أسرع أحسن. Hadis-hadis ini menunjukkan beberapa perkara. Yang pertama, penetapan keluarnya dan munculnya Al-Masih Ad-Dajjal. Hadis-hadis ini, yaitu hadis yang empat ini, menunjukkan beberapa perkara. Yang pertama, penetapan keluarnya dan munculnya Al-Masih Ad-Dajjal. Isnain, kasratu tahdhirihi sallallahu alaihi wasallam li ashabihi wa ummatih. Banyaknya peringatan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan terhadap banyaknya peringatan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat dan umat beliau. Hatta syara'a li ummatihi an yad'u fi akhir kulli salat. Sampai-sampai beliau mensyariatkan bagi umat beliau untuk berdoa di akhir setiap salat. Allahumma inni a'udhu bika min adhabi jahannam wa min adhabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal. Allahumma inni a'udhu bika min adhabi jahannam. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari neraka jahannam. Wa min fitnatil qabri, dan dari wa min adhabil qabri, dan dari adab kubur. Wa min fitnatil mahya wal mamat, dan dari fitnah kematian dan kehidupan. Wa min fitnatil masihid dajjal, dan dari fitnah masih ad-dajjal. Fi kulli salatin tadhkuru dhalik, di setiap salat engkau menyebutkan dan membaca doa ini. Hatta yathbuta hadha al-i'tiqad as-sahih, agar tertetapkan keyakinan yang benar ini. Wa qad wasafahu النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث المتقدمة بأوصاف. النبي صلى الله عليه وسلم telah menyifati الدجال pada beberapa hadis yang lalu dengan beberapa sifat. وأنه أعور العين اليمنى كأن عينه عنب طافية. Dan bahwa ia sebelah matanya yang kanan buta, seakan-akan ia adalah anggur yang nampak, yang menonjol. ولا يستطيع دخول المدينة والملائكة تحرسها. dan ia tidak bisa masuk ke kota Madinah dan para malaikat menjaganya. Madinah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu kota Madinah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fama ma'na qawlihi fil hadith al-awwal huwa ahwan 'ala Allah min dhalik. Lalu apa makna sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, huwa ahwan 'ala Allah min dhalik? Ia lebih ringan, lebih mudah bagi Allah dari hal itu. Qila ma'nahu annahu laysa ma'ahu al-ma' wal-khubz 'ala al-haqiqah wa innama khayalun li atba'ih. Ada yang mengatakan bahwa ia bukanlah roti dan air yang sesungguhnya, melainkan ia adalah khayalan yang ia munculkan kepada para pengikutnya. Wa qila huwa ahwan min an yushakkika al-mu'minin wa qad ja'ala Allahu 'alamatahu 'ala 'aynihi wa jabhatihi wa jabinihi. An huwa ahwan min an yushakkika al-muslimin fi dinihim al-mu'minin. Dan ia lebih mudah, ahqar, dan ia lebih hina untuk menanamkan keraguan pada diri orang-orang yang beriman. Qad ja'ala Allahu 'alamata 'ajzihi wa kadhibihi fi 'aynihi. Dalam keadaan Allah telah meletakkan kelemahan dan ketidakmampuannya pada matanya. Jin, تفضل اللي بعده. فقال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا وهيب قال حدثنا ايوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما وراه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اعور عين اليمنى كانها عنبة طافية. فقال حدثنا علي بن علي بن عبد الله قال حدثنا محمد بن بشير قال حدثنا مسعر قال حدثنا سعد بن ابراهيم عن ابيه عن ابي بكر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل مدينة الرعب المسيح لها يومئذ سبعة أبواب على كل باب ملكان. وقال ابن إسحاق عن صالح بن إبراهيم عن أبيه قال قدمت البصرة وقال لي أبو بكر سمعت النبي صلى الله عليه وسلم بهذا. قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا إبراهيم عن صالح عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله أن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس فأثنى على الله بما هو أهله ثم ذكر الدجال فقال إني لأنذركمه وما من نبي إلا وقد أنذره قومه ولكني سأقول لكم فيه قولا لم يقله نبي لقومه إنه أعور وإن الله ليس بأعورا. نعم هذا الإسناد. قال حدثنا يحيى بن بكير هذا الإسناد عبد العزيز بن عبد الله والويسي إيه؟ وإبراهيم بن سعد بن عبد الرحمن الزهري. نعم عن ابن شهاب خلص عن سالم سالم سالم صالح عن صالح عن ابن شهاب عن سالم بن كيسان عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله الزهري عن سالم بن عبد الله بن عبد الله بن عمر رضي الله عنه الذي تفضل بعده تفضل لا تفضل. Dari Abi Bakrah radhiyallahu an, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannata ra'dul masih. Tidak akan masuk ke kota Madinah perasaan takut kepada Al-Masih. Walaha yawma idzin sab'atu abwab. Ia pada hari itu memiliki 7 pintu. Ala kulli bab malakan. Di setiap pintu ada 2 malaikat. Qal, ia berkata, wa qala ibn Ishaq an Salih ibn Ibrahim an Abi. Ibn Ishaq mengatakan dari Salih ibn Ibrahim dari ayahnya, ia berkata, qadimtul Basrata fa qala li Abu Bakrah sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bihadha. Ai bi hadzal hadis. Aku datang ke kota Basrah, lalu Abu Bakrah berkata kepadaku, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam hadis ini. Kemudian dari Salim bin Abdullah, anna Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu qala, bahwa Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma berkata, qama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil nas. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiri di hadapan manusia. Fa asna 'ala Allah bima huwa ahluhu. Maka beliau memuji Allah Ta'ala dengan hal-hal yang dia berhak memilikinya. Summa dzakara ad-dajjal. Kemudian beliau menyebutkan ad-dajjal. Faqal, lalu beliau bersabda, inni la unzirukumu. Sesungguhnya aku memperingatkan kalian darinya. Wa ma min nabiyyin illa wa qad anzarahu. Illa wa qad anzarahu qauma. Dan tidaklah ada seorang nabi melainkan ia telah memperingatkan kaumnya darinya. Walakinni sa'akulu lakum fihi qawlan lam yakulhu nabiyyun liqawmih innahu a'war wa inna allaha laysa bi'a'war. Akan tetapi aku akan mengatakan kepada kalian tentangnya suatu perkataan yang tidak diucapkan oleh seorang nabi pun kepada kaumnya. Sesungguhnya ia yaitu ad-dajjal buta sebelah matanya, dan sesungguhnya Allah tidak buta sebelah matanya. قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بين أنا نائم أطوف بالكعبة فإذا رجل أدم بأس فإذا رجل أدم سب سبت وسبت شكل شكلين ولا رجعين سبت ولا سبت sabitu ra'su sya'ri yantifu aw yahraqu ra'su ma'an qultu man hadha qalu ibnu maryam thumma dhahabtu al-tafitu fa idza rajulun jasimun ahmaru ja'du ra'si a'warul 'ain ka'anna 'ainahu inabatun tafiyatun qalu hadha dajjal aqrabun nasi bi shabhan ibnu qatdin wa qatnin rajulun min khuza'ah. قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن صالح عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستعيذ في صلاته من فتنة الدجال. قال حدثنا عبدان أخبرني قال أخبرني أبي عن شعبة عن عبد الملك عن ربيعة عن حذيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الدجال إن معه ماء ونارا فناره ماء وبارد وماءه نار. قال أبو مسعود أنا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم ما بعث نبي إلا أنذر أمته الأعور الكذاب ألا إنه أعور وإن ربكم ليس بأعور وإن بين عينيه مكتوب كافر في أبو هريرة رضي الله عنه وابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم. باب لا يدخل الدجال المدينة. نقرأ. باب لا يدخل الدجال المدينة. قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني أبو عبيد الله ابن عبد الله ابن عتبة ابن مسعود أن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما حديثا طويلا عن الدجال فكان فيما يحدثنا به أنه قال يأتي دجال وهو محرم عليه أن يدخل نقاب المدينة فينزل بعض السباخ التي تلي المدينة فيخرج إليه يومئذ رجل هو خير الناس ومن السباخ فيخرج إلى يومئذ رجل هو خير الناس أو من خير الناس فيقول أشهد أنك دجال الذي حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثه فيقول الدجال أرأيتم إن قتلت هذا ثم أحييته هل تشكون في الأمر فيقولون لا فيقتله ثم يحييه فيقول والله ما كنت فيك أشد بصيرة مني اليوم فيريد الدجال أن يقتله فلا يسلط عليه. بعده بعد كل قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن نعيم بن عبد الله بن المجمر عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أنقاب المدينة ملائكة لا يدخلها الطاعون ولا الدجال. قال حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا شعبة عن قتادة عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المدينة يأتيها الدجال فيجد الملائكة يحرسونها فلا يقربها الدجال ولا طاعون إن شاء الله تبارك وتعالى. الحمد لله. الآن فقط هذا الحديث هذا أخذناه الجعد تعلم عن الجعد الجعد أوكي. هذا الدجال والصدق الناعم خلاص جيد وهذا يستعيد هذا معه ماء ونار ونار ماء بارد أي أن هذا يخيل إليه من دخل الماء شرب فهو النار ومن دخل النار فهي جنة النار جيد يعني تخيل هذا لا كيف تترجمها لهم الذي يدخل ناره فهي الجنة والذي يدخل ماءه فهي النار فإذا جئت عند الباب الأخير تقول أنت تشير أن هذا آخر باب باب دخول المدينة تفضل. قبل أن يترجم الشيخ تفضل جزاه الله خيرا تفضل بقي أقل من 10 دقائق يختصر فيها بعض معاني الأحاديث التي قرأها الشيخ أبو المنذر اختصارا حتى نترك وقتا قبل الأذان قبل الصلاة جيد تفضل ترجم هذا يحتاج هذا التنبيه ترجم تفضل perhatian yang disampaikan oleh Syekh waktu tersisa lebih kurang 10 menit maka akan disampaikan makna atau penafsiran hadis secara ringkas. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bainama ana naim atufu bil Ka'bah fa idza rajulan adam sabatu sya'r yantifu aw yahraq ra'su umaa ketika aku tidur maka aku bermimpi melakukan tawaf di sekitar Ka'bah mengelilingi Ka'bah maka tiba-tiba ada seorang laki-laki yang berkulit kecoklat-coklatan yang lurus rambutnya yang kepalanya meneteskan air qultu man hadza lalu aku berkata siapakah ini qalu mereka menjawab ibnu maryam ini adalah putra maryam thumma dhahabtu altafitu kemudian aku pergi sambil menoleh fa idza rajulan jasimun ahmar ja'dur ra'si ahwarul ain ka'anna 'ainahu 'inabatun tafiyah kemudian aku pergi sambil menoleh ternyata ada seorang laki-laki yang gemuk yang berwarna berkulit merah ja'dur ra'as yang rambutnya keriting yang sebelah matanya buta seakan-akan matanya adalah anggur yang menampak menonjol qalu hadza ad-dajjal mereka mengatakan ini adalah ad-dajjal aqrabun nasi bihi syabahan ibnu qatan rajul min khuza'ah orang yang paling mirip dengannya adalah ibnu qatan seorang laki-laki dari khuza'ah kemudian wa fi hadzal hadis itsbatu sifatillahi 'azza wa jalla di dalam hadis ini terdapat penetapan sifat Allah azza wa jal wa anna Allah sami'un basir dan bahwa Allah maha mendengar lagi maha melihat wa anna subhanahu wa ta'ala yasma'una wa yarana dan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala mendengar apa yang kita ucapkan dan melihat kita. Lianna Rasul sallallahu alaihi wasallam qaal, karena Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna rabbakum laysa bi'awar, sesungguhnya Rabb kalian tidak muta sebelah matanya. Bal huwa kamilun fi 'ainayhi al-karimatayn, kamilun, melainkan dia sempurna. La naqs fi 'ainayhi al-karimatayn, tidak ada kekurangan pada kedua matanya. Subhanahu wa ta'ala, maha suci Allah. Fal muslim yu'min bi hadhihi as-sifat, maka seorang muslim hendaklah mengimani sifat-sifat ini. Kama amana biha ar-rasul wa ashhabu, sebagaimana diimani oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat beliau. Wa la yajuz an ya'taqid annaha mithl sifatil insan al-makhluqin, dan ia tidak boleh meyakini bahwa sifat-sifat ini seperti sifat para makhluk. La yushbihuhu shay'un min makhluqatihi, tidak ada satu pun dari makhluknya yang menyerupainya. Laisa kamitslihi syai'un wa huwa as-sami'ul basir, laisa kamitslihi syai' wa huwa as-sami'ul basir, tidak ada satu pun yang serupa dengannya dan dia maha mendengar lagi maha melihat. Wa hadha yuthbit 'aqidat ahli as-sunnah fi hadhihi al-abwab, dan ini menetapkan akidah ahli sunnah di dalam bab-bab ini. Kemudian kami melewati beberapa hadis untuk sampai kepada bab la yadkhul ad-dajjal al-Madinah. Tidak masuk ke kota Madinah, dajjal itu tidak masuk ke kota Madinah. Dari Ubaidullah ibn Abdullah ibn Utbah ibn Mas'ud, anna Abu Sa'id qaal, bahwa Abu Sa'id mengatakan, haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yawman haditsan tawilan 'an ad-dajjal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada suatu hari menyampaikan kepada kami sebuah hadis yang panjang tentang ad-dajjal. Fakana bima yuhaddithuna bihi annahu qala ya'ti ad-dajjal wa huwa muharraman 'alayhi an yadkhula niqab al-Madinah. Di antara perkara yang mereka sampaikan kepada kami bahwa di antara perkara yang beliau sampaikan kepada kami bahwa beliau bersabda, dajjal itu datang dan ia diharamkan untuk memasuki jalan-jalan kota Madinah dari pintunya. Fayanzilu ba'da as-sibah allati talil Madinah, maka ia singgah atau menempati beberapa tempat atau bagian yang memiliki ar-ramlah, yaitu batu yang terletak setelah kota Madinah. Bayakhruju ilaihi yawma idzin rajul huwa khairun nas aw min khiyarin nas, wajaa fi riwayatin annahu syab, maka keluarlah kepadanya pada saat itu seorang laki-laki yang ia adalah sebaik-baik manusia. Dan disebutkan dalam suatu riwayat bahwa ia adalah seorang pemuda. Fayaqul, lalu ia berkata, ashadu annaka ad-dajjal, aku bersaksi bahwa engkau adalah ad-dajjal. Alladhi haddazana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam haditha, yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyampaikan kepada kami tentang haditha. Fayaqul ad-dajjal, maka dajjal, fanzuru hadha ash-shab كيف أنقذه الله من فتنة الدجال بتمسكه بالحديث والسنة. Perhatikanlah pemuda ini, bagaimana ia selamat dari fitnah Dajjal dikarenakan ia berpegang dengan hadis dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. وهكذا ردوا كل بدعة وفتنة. وهكذا demikian pula ردوا kull bid'atin wa fitnah, tolaklah semua fitnah, semua bid'ah dan fitnah. Bi hadits Rasulillah, dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa yaqulu ad-dajjal, maka dajjal berkata, ara'aitum in qataltu hadza? Maka dajjal berkata, bagaimana pendapat kalian jika aku membunuh orang ini? Tsumma ahyaituhu, kemudian aku menghidupkannya kembali. Hal tasyukkuna fil amr? Apakah kalian meragukan perkara ini? Fa yaquluna la, maka mereka menjawab tidak. Fa yaqtulu, lalu ia membunuhnya. Tsumma yuhyi, kemudian ia menghidupkannya. Fa yaqul, lalu ia berkata, wallahi ma kuntu fika ashadda basiratan minnil yawm, demi Allah, sesungguhnya tidaklah aku lebih banyak pengetahuanku tentangmu dari hari ini. Fayuridu dajjal an yaqtulahu fala yusallatu alaih, kemudian dajjal ingin membunuhnya kembali namun ia tidak mampu melakukannya. Sabbatana Allah wa iyyakum ala sunnah, semoga Allah Ta'ala menetapkan kita semua di atas as-sunnah. Wa a'adana Allah wa iyyakum min al-fitan, dan semoga Allah menyelamatkan kita dan kalian semua dari berbagai macam fitnah. Wa min fitnati ad-dajjal, dan dari fitnah ad-dajjal. Wa baqiyatu ahadits al-bab, dan sisa hadis-hadis tentang bab ini. Taqaddama al-kalamu 'alayha, telah berlalu pembicaraan tentangnya. Wa atruku lakum waqtan, dan aku tinggalkan, aku sisakan waktu. Tartahuna wa tasta'idduna li salati al-maghrib, yang kalian bisa beristirahat dan mempersiapkan diri untuk melaksanakan salat maghrib. Illa anni unabbihukum, namun aku ingin mengingatkan kalian. Ala amrin wajadtuhu 'inda ba'dhin nas, tentang suatu perkara yang aku dapati pada sebagian orang. Wa hadha min an-nasiha, dan ini termasuk bentuk nasihat. 'Inda as-salam wal musafaha, ketika berjabat tangan, ketika mengucapkan salam dan berjabat tangan. Raitu ba'd al-ikhwah yuhyanhani bi ra'si, aku dapati, aku melihat sebagian ikhwah membungkukkan tubuhnya. Waqad qala, waqad su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya, ahaduna yalqa akhahu, saudara, salah seorang di antara kita berjumpa dengan saudaranya. Fahal yanhani la, apakah ia boleh membungkuk kepadanya? Faqala la, maka beliau menjawab tidak. Fahal yusafihuhu, apakah ia berjabat tangan dengannya? Qala na'am, beliau menjawab ya. Sahahahu al-Albani fi sahihah, disahihkan oleh Syekh Al-Albani di dalam silsilatul hadis as-sahihah. Fala yanhani ahad, maka janganlah seorang pun membungkukkan tubuhnya. Wa innama musafaha, dan sesungguhnya hanya berjabat tangan. Au mu'anaqa, atau merangkul. Wa sallallahu sallam ala abdi wa rasulihi, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kita tutup majlis kita dengan subhanakallahumma bihamdika, syadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.